Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis al-matruk dan al-munkar, maka insyaallah di pertemuan kali ini kita masih membahas jenis hadis dhaif lainnya, yaitu hadis syadz dan juga hadis mu'allal. Ini insyaallah yang akan jadi pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Kata beliau hafizahullahu taala, asyadu wal mahfud. Hadis syad dan hadis mahfud. Syad ini hadis lemahnya, adapun al mahfud ini hadis sahihnya, lawan dari hadis syad. Syad ini secara bahasa artinya ganjil ya, hadis yang ganjil. Jadi ada satu orang rawi, rawinya ini rawi yang siqah atau rawi yang makbul. Hukum asalnya riwayat dia diterima, tapi ternyata dia menyelisihi rawi lain yang lebih sahih atau rawi lain yang lebih thiqah. Sehingga periwayatannya tersebut walaupun dia sendiri adalah seorang rawi yang makbul, rawi yang thiqah, tetap tidak diterima. Kenapa? Karena periwayatannya menyelisihi rawi-rawi lain yang lebih thiqah atau yang lebih jumlah yang jumlahnya lebih banyak daripada dia. Ya, dia cuma meriwayatkan itu berkesendirian, tapi rawi-rawi yang thiqah lainnya ya meriwayatkan dengan riwayat yang berbeda. Sehingga walaupun hadisnya diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, namun ketika dia menyelisihi riwayat lain ya, riwayat lain yang lebih sahih atau riwayat lain yang rawinya itu lebih thiqah atau riwayat lain yang jumlah perawi thiqahnya itu lebih banyak, maka hadis yang dia riwayatkan pun menjadi hadis yang syadz, hadis yang ganjil, karena dia menyelisihi rawi lain yang lebih banyak dan lebih kuat. Ini hadis syadz. Ya. Kata beliau di sini ta'rifu syadz, definisi hadis syadz. Lugatan ismu fa'ilin min syadza bi makna infarada fasyadzu. Secara bahasa, syadz ini merupakan isim fa'il dari syadza, yang bermakna infaroda, menyendiri. Fasyadu, maka dia pun menjadi apa, berkesendirian atau menjadi nyeleneh ya kalau bahasa kita, menjadi nyeleneh. Karena enggak ada yang berpendapat seperti itu, tiba-tiba dia berpendapat seperti itu. Ah, orang ini syad, nyeleneh, ya, berkesendirian dengan pendapatnya. Ini secara bahasa maknahu al-munfaridu anil jumhur. Sehingga maknanya adalah berkesendirian dari mayoritas manusia. Ya. Misalnya orang-orang semua ya ketika salat Jumat ya, orang-orang semua memakai baju putih misalnya. Ketika salat Jumat memakai baju putih, cuma dia sendiri yang pakai baju hitam. Ya, dia berkesendirian menyelisihi banyak orang. Ya, maka dia disebut apa? Syad, ya, nyeleneh sendiri, ini ganjil sendiri. Kalau istilahan, adapun secara istilah, ini istilah ilmu hadis, ma rawahul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Secara istilah adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang maqbul. Jadi rawi yang maqbul maksudnya adalah bisa jadi dia rawi yang thiqah atau rawi hadis sahih atau rawi hadis hasan. Ya, al-maqbul ini meliputi rawi hadis sahih atau rawi hadis hasan. mukhalifan lima huwa aula minhu. Dia menyelisihi yang lebih utama daripadanya. Ya. Imma dia menyelisihi seorang rawi yang lebih thiqah daripada dia, atau menyelisihi rawi yang lebih banyak jumlahnya. Tentunya lebih banyak jumlahnya. Ya, karena dia cuma berkesendirian. Karena dia cuma berkesendirian. Qala syarhu ta'rif. Al-maqbul huwa al-adlu alladhi ya tamma dhabtuhu. Au al-adlu alladhi khafa dhabtuhu. Yang dimaksud dengan makbul di sini, rawi yang makbul di sini adalah rawi yang adil, yang sempurna kedobatannya. Atau rawi yang adil yang kurang sempurna kedobatannya. Yang dimaksud dengan yang sempurna kedobatannya ini adalah rawi hadis sahih. Adapun yang khafa yang ringan kedobatannya ini adalah rawi hadis hasan. Jadi hadis syad ini adalah riwayat seorang rawi yang makbul. Bukan seorang rawi yang dhaif. Kalau rawi yang dhaif kemudian dia menyelisihi riwayatnya, menyelisihi rawi yang thiqah, ini disebut apa? Hadis mungkar. Sudah lemah dia, kemudian riwayatnya menyelisihi ya rawi-rawi yang thiqah. Ini mungkar. Kalau ini dia pada dasarnya yang meriwayatkan hadis syad adalah seorang rawi yang makbul. Imma tam dhabtuhu au khafa dhabtuhu. Baik itu sempurna kedobatannya atau ringan kedobatannya. Baik dia itu seorang rawi hadis yang rawi hadis sahih atau rawi hadis hasan. Akan tetapi apa? Riwayatnya itu menyelisihi ya, riwayatnya menyelisihi rawi lain yang lebih thiqah. Ya. Walladhi huwa aula minhu, dan yang dimaksud lebih aula ya, lebih unggul daripada dia, huwa rawi alladhi yakunu arjah minhu lima zidi dhabt. Ya. Yang dimaksud lebih utama di sini adalah seorang rawi yang lebih arjah, lebih kuat daripada dia, lima zidi dhabt, karena kedobatannya itu ya lebih, memiliki nilai lebih daripada rawi makbul yang riwayatnya syadz. Jadi dia menyelisih rawi lain yang lebih kuat ya kedobatannya daripada dia. Au kasrati adad, atau yang dimaksud dengan aula minhu, lebih unggul daripadanya, artinya lebih banyak. Ya, dia cuma satu orang saja yang meriwayatkan dengan lafaz seperti ini, sedangkan yang lainnya meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Udah kalah jumlah dia. Ya, contohnya hadis Zaidah ibn Qudamah. Ya, dulu para masyayikh kami kalau menjelaskan hadis syad ini sering bawakan hadis Zaidah bin Qudamah. Ya, karena mereka ngambil dari Syekh Mukbil ya. Syekh Mukbil itu kalau nyebut hadis syad ya, nyebutnya hadis Zaidah bin Qudamah tentang menggerak-gerakkan jari. Ya, ketika membaca at-tahiyah ya, menggerak-gerakkan jari, jarinya digerak-gerakkan. Nah, pada riwayat Zaidah bin Qudamah ditambahkan bahwa Nabi SAW mengisyaratkan dengan tali telunjuknya lalu beliau gerak-gerakkan. Ya, sedangkan rawi yang lain enggak ada yang meriwayatkan menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Maka mereka mengatakan riwayatnya Zaidah bin Qudamah ini riwayat yang syadzah. Riwayat yang ganjil. Ya, riwayat yang nyeleneh. Ya, dan rawi yang meriwayatkan tanpa ada menggerak-gerakkan jari telunjuk, ya, ini jumlahnya lebih banyak. Yang menggerak-gerakkan cuma Zaidah bin Qudamah saja. Sehingga apa? Riwayat Zaidah bin Qudamah ini adalah riwayat yang syadzah. Ya, kenapa? Karena jumlahnya dia jumlah satu, cuma dia sendiri yang meriwayatkan. Sementara banyak dari jumlah rawi-rawi lainnya, ya, yang tidak meriwayatkan adanya pergerakan telunjuk. Ya, maka ini disebut sebagai syad. Au ghairi dzalika min wujuhit tarjihat, atau jalan yang lain atau metode lain yang dipergunakan untuk mentarjih. Ya, al-muhim dia kalah. Ya, riwayat satu orang ini kalah dengan riwayat-riwayat lainnya. Qala hadza wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'rifihi 'ala aqwalin muta'addidah. Ya. Dan demikianlah para ulama telah berselisih tentang definisi hadis syad ya menjadi beberapa pendapat. Lakin hadza ta'rif huwa alladhi ikhtarahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Akan tetapi inilah definisi hadis syad yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, jadi kalau Syekh Muhammad Thahat ini kebanyakan beliau mengambil apa yang ditarjih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qala innahu innahu al-mu'tamadu fi ta'rifi syadz bihasabil istilah. Dan inilah yang mu'tamad, yang dipegang dalam definisi syadz, ya, sesuai dengan ilmu mustalah, dengan ilmu mustalah. Ya, jadi para ulama menyebutkan inilah definisi syadz. Dan ini juga yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Jadi ada hadis syadz adalah apa? Marwahul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Nah, ini dia. Ya, dia enggak lemah enggak si rawinya enggak? Rawinya rawi yang thiqah atau rawi yang maqbul kita katakan ya. Rawinya lah rawi yang maqbul. Cuma kenapa hadisnya dilemahkan? Karena riwayat dia menyelisihi rawi lain yang lebih kuat atau menyelisihi sekian banyak rawi yang lain, sedangkan dia berkesendirian. Inilah yang menyebabkan dia dihukumi sebagai hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Adapun rawinya sendiri, rawi yang thiqah. Cuma karena apa yang dia riwayatkan tadi, ya, menyelisihi rawi lain yang lebih kuat, ya pasti ada kesalahan ya. Jadi ini indikasi adanya sebuah kesalahan dalam periwayatan. Kenapa kok yang meriwayatkan ini cuma dia saja, yang lainnya tidak? Ya kan ini indikasi wah sesuatu itu yang dia riwayatkan adalah sesuatu yang lemah. Kenapa? Karena kok yang lain kok tidak meriwayatkan? Harusnya kan yang lain meriwayatkan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullahu taala, aina yaqa'u syudzudz? Ya. Di manakah terjadinya keganjilan? Ya. Yaqa'u syudzudz fi sanadi kama yaqa'u fil mati aidan. Ya, keganjilan itu bisa terjadi di dalam sanad dan juga bisa terjadi di dalam matan. Misalnya di dalam sanad semua rawi meriwayatkan hadisnya secara mauquf sampai kepada para sahabat. Tiba-tiba ada seorang rawi yang meriwayatkannya ya marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia sendiri saja. Yang lainnya meriwayatkan misalnya sampai Abdullah bin Abbas. Kemudian ada satu orang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia sendiri saja. Yang lain enggak meriwayatkan. Maka ini adalah asyudzudz fi sanad. Ya. Maka ini adalah syadz dalam sanad, keganjilan dalam sanad. Karena yang lainnya meriwayatkan secara mauquf, cuma dia sendiri yang meriwayatkannya secara marfu'. Enggak ada lain yang meriwayatkan secara marfu'. Qala kama yaqa'u fil matni aidan, demikian juga terjadi pada matan. Seperti kasusnya Zaidah bin Qudamah, semuanya tidak ada yang meriwayatkan dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Tiba-tiba Zaidah bin Qudamah meriwayatkan dengan menggerak-gerakkan jari. Nah, ini syadz dalam matan. Ini syadz dalam matan. Ya, dari syadz bisa terjadi pada sanad dan juga bisa terjadi pada matan. Qala mithalu syudzudz fi sanad. Contoh syadz yang terjadi pada sanad. Qala ma rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah min tariq ya Ibni Uyainah an Amr bin Dinar an Ausajah an Ibni Abbas anna rajulan tufiya ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yada warisan ya illa maulan huwa a'taqahu. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah dari jalannya Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki yang wafat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang maula yang dibebaskannya. Maula ini bekas budak, ya. Jadi dia tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang maula. Baik. Qala wa taba'a Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Juraij wa ghairuhu wa khalafahu Muhammad bin Zaid ya farawahu an Amr bin Dinar an Ausajah wa lam yadhkur Ibnu Abbas. Maka riwayat Ibnu Uyainah ini ya yang bersambung sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas ini diikuti oleh Ibnu Juraij ya oleh Ibnu Juraij dan yang selain beliau. Wa khalafahu Muhammad bin Zaid, akan tetapi riwayatnya Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij ini diselisihi oleh Hammad bin Zaid. Ya, riwayatnya Hammad bin Zaid farawahu an Amr bin Dinar an Ausajah ya wa lam yadhkur Ibnu Abbas. Dia meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Ausajah Ya, sampai sini sama. Walam yadhkur Ibnu Abbas, tapi tidak menyebutkan tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya enggak disebutkan. Berarti ada tiga riwayat ya. Yang pertama riwayatnya siapa? Sufyan. Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah meriwayatkan dari siapa? Amr bin Dinar, dari Aus saja, dari Ibnu Abbas. Unzuru barakallahu fikum dari sini. Ya, Ibnu Uyainah, kemudian Amr bin Dinar, kemudian Aus saja dari Ibnu Abbas. Ya, perhatikan Ibnu Uyainah, Amr bin Dinar, Aus saja Ibnu Abbas. Ini riwayatnya Ibnu Uyainah. Kemudian Ibnu Jurayj sama. Jadi Ibnu Uyainah diganti dengan Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj dari Amr bin Dinar, dari Aus saja dari Ibnu Abbas. Sama. Tapi tiba-tiba ada riwayat dari Hamad bin Zaid dari Amr bin Dinar, dari Aus saja. Beliau tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Berarti riwayatnya Hamad bin Zaid ini syadz, berkesan, berkesendirian. Kenapa? Karena riwayat yang lain menyebutkannya sampai kepada siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Faham temu ya ikhwan? Ya. Jadi Ibnu Uyainah dan juga Ibnu Jurayj sama sanadnya. Ya, dia menyebutkan dari Amr bin Dinar, dari Aus saja, dari Ibnu Abbas. Kemudian Hamad berkesendirian, riwayatnya beda. Hamad bin Zaid dari Amr bin Dinar, dari Aus saja, tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Ya. Walidha qala Abu Hatim al-Mahfud hadithu Ibnu Uyainah. Yang terjaga dalam riwayat ini adalah hadisnya Ibnu Uyainah. Fahamad Ibnu Zaid min ahlil adalah wa dhabt. Hamad bin Zaid, kita enggak katakan dia rawi yang dhaif ya ikhwan. Kita enggak katakan dia rawi yang lemah, enggak. Bahkan dia adalah ahlul adalah wa dhabt. Ya, ahlul adalah wa dhabt. Wa ma'a dhalika faqad rajjaha Abu Hatim riwayata man hum akthar adadan minhu. Ya, bersamaan dengan itu, ya, al-Imam Abu Hatim merajihkan riwayat yang lebih banyak. Riwayat yang lebih banyak. Jadi apa? Hadisnya siapa? Riwayatnya Hamad bin Zaid yang dia sampai kepada siapa? Yang tidak meriwayatkan, melainkan sampai kepada Aus saja. Ini adalah riwayat yang syadz. Paham ya? Jadi ini contoh hadis syadz pada matan. Ya, jadi yang terjaga atau yang mahfud itu adalah hadisnya Ibnu Uyainah dan juga Ibnu Jurayj, karena mereka berdua ngeriwayatin ya. Hamad cuma sendiri. Sekarang contoh yang lain. Misalu asyudzud fil matan. Contoh syad yang terjadi pada matan. Kalau tadi pada sanad. Ya. Sanad. Ya, Ibnu Uyainah meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, Hamad meriwayatkan hanya sampai kepada Aus saja. Maka riwayat Hamad ini riwayat yang syad. Qala misalu asyudzud fil matan. Marawahu Abu Dawud wa Tirmizi min hadithi Abdul Wahid Ibn Ziyad anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Marfu'an. Ya. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi dari hadisnya Abdul Wahid bin Ziyad, dari A'mash, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah secara marfu'. Ya. Idza shalla ahadukumul fajr falyattaji' an yaminih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila ya salah seorang di antara kalian salat fajar, setelah salat fajar, maka hendaknya dia berbaring ya di sebelah kanannya, berbaling di atas sebelah kanannya, di bagian kanan tubuhnya. Apabila kalian selesai sholat subuh, maka hendaknya kalian berbaring di sebelah kanan ya, di atas sebelah kanan tubuh kalian. Qala al-Baihaqi, ya, al-Baihaqi mengatakan khalafa Abdul Wahid adad al-kathir fi hadha. Ya, jadi ini Abdul Wahid ibn Ziyad. Abdul Wahid ibn Ziyad ini meriwayatkan bahwa Nabi mengatakan ya, undur ini harus perhatikan betul ya. Nabi mengatakan ya, kalau kalian itu habis sholat subuh, maka hendaknya dia berbaring di tubuhnya bagian kanan. Maka kata Baihaqi, khalafa Abdul Wahid al-adad katsir fi hadha. Abdul Wahid telah menyelisihi sejumlah banyak ya rawi yang lain dalam hadis ini, dalam riwayat ini. Fa inna an-nasa innama rawahu min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam la min qawlihi. Ya. Karena sesungguhnya manusia meriwayatkan hadis ini dari perbuatannya Nabi, bukan Nabi mengatakan faliyat toje. Nabi nggak mengatakan demikian. Cuma apa? Beliau melakukan hal tersebut setelah beliau sholat subuh, maka beliau kemudian berbaring di sebelah bagian kanan tubuh beliau. La min qawlihi, bukan ucapan beliau. Wan farada Abdul Wahid ya min baini thiqati ashabil a'mash bihadzal lafat. Maka Abdul Wahid telah berkesendirian ya meriwayatkan ini ya dari atau telah menyendiri dari rawi-rawi yang thiqat yang merupakan murid-muridnya Al-A'mash. Jadi murid-muridnya Al-A'mash, perhatikan di sini Abdul Wahid ibn Ziyad yang meriwayatkan dari Al-A'mash. Murid-muridnya Al-A'mash enggak ada yang meriwayatkan hadis tersebut ya dari apa? Dari ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja mereka meriwayatkan hadis tersebut dari perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga riwayatnya Abdul Wahid ibn Ziyad ya. Abdul Wahid ibn Ziyad ini adalah riwayat yang syadz. Baik. Qala al-Mahfudz, sekarang lawan dari asyadz. Al-Mahfudz hadza yuqabil syadz. Ya, al-Mahfudz huwa ma rawahu al-Awthaq mukhalifan riwayat tsiqah. Ya, adapun yang mahfudz adalah apa yang merupakan lawan dari hadis syadz. Itu apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tsiqah menyelisihi riwayat satu orang. Nah, seperti tadi. Ya, yang pertama tadi yang pembahasan hadisnya Ibnu Uyainah tadi ya. Hadisnya Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij. Nah, ini mahfud. Riwayatnya Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij tentang anna rajulan tuwfiya ya, ada orang yang meninggal di masa Nabi dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang bekas budak yang dia merdekakan. Ya, ini adalah yang riwayatnya Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij yang sampai kepada Ibnu Abbas, inilah yang mahfud. Yang syadz adalah riwayatnya Hammad bin Zaid yang meriwayatkannya cuma sampai pada Aus saja. Kemudian contoh yang kedua, yang mahfud adalah riwayat ya murid-murid Al-A'mash selain Abdul Wahid bin Ziyad. Karena jumlah mereka lebih banyak. Adapun yang syadz adalah riwayatnya Abdul Wahid ibn Ziyad yang menjadikan hadis ya menjadi kaulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun murid Al-A'mash yang lain dan ini yang mahfud, mereka hanya menyatakan bahwa itu hanya apa? Hanya fi'ilnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Apa ininya konsekuensinya, beda ya antara fi'il dengan qaul ya. Kalau fi'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menunjukkan bahwa itu suatu hal yang wajib kalau enggak ada perintahnya ya. Kalau tidak ada perintahnya berarti bukan suatu hal yang ditekankan. Ya, jadi konsekuensinya nanti berimpas pada hukumnya. Baik. Qala mithaluhu huwal mithalan al-madhkuran fi naw'i syadz. Yang sudah kita sebutkan. Walakin min tariq al-awthaq, ya. Tapi dari jalan yang lebih thiqah. Qala hukmu syadzi wal mahfud min al-ma'lumi anna syadz haditsun mardud. Telah diketahui bahwa hadis syadz termasuk hadis yang mardud. Amal mahfud fahuwa haditsun maqbul. Adapun mahfud, maka dia hadis yang diterima. Baik. Selesai kita dari pembahasan syadz dan mahfud. Qala hafizahullah ta'ala, kemudian beliau menyebutkan al-mu'allal. Ini yang paling kuat ya, sebutnya mu'allal. Bukan ma'lul. Ma'lul ini secara lughah lemah. Ya, yang benar mu'allal. A'alla. Ya. Yu'allilu. Mu'allalun. Taib. Qala al-mu'allalu idha kana sababu ta'ni fir rawi huwal waham. Fahadithuhu yusammal mu'allal. Wahuwa sababu sadis. Apabila sebab celaan pada sang rawi adalah kesalahan al-waham. Al-waham ini dia salah dalam meriwayatkan. Keliru dalam meriwayatkan. Ini definisi al-waham. Maksud adanya al-waham. Keliru dalam meriwayatkan. Qala fa hadithuhu yusamma mu'allal. Yusammal mu'allal. Wahuwa sababu sadis. Maka hadisnya disebut hadis mu'allal dan ini merupakan sebab yang keenam. Ya, sebab celaan kepada sang rawi yang keenam. Ya. Berarti kita sudah selesai ini ya dari sebab ta'an kepada sang rawi. Al-Kadhib, At-Tuhma Bil-Kadhib, Al-Fisq, Wal-Bid'ah, kemudian ada Fushal Golat, kemudian Syu'ul Hifat, Al-Ghaflah, kemudian Kasratul Awham. Ya, Kasratul Awham. Ya, dia apa? Banyak salah. Ya, dia banyak keliru dalam meriwayatkan. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ta'rifuhu lughatan ismul maf'ul min a'allah ya bikada bi a'allah bikada fahuwa mu'allun, ya dia merupakan isim maf'ul dari kata a'allahu bikada, ya menyebabkan sakit atau menyebabkan cacat, ya dengan sesuatu, menyebabkan sesuatu itu cacat atau menyebabkan sesuatu itu menjadi sakit, ya fahuwa mu'al, maka dia disebut sebagai mu'al, wahuwa qiyasus sarfi al mashhur, ya wahuwa lughatul fasihah, ya sebenarnya yang lebih fasih adalah mu'al, hadisnya mu'al, dan ini merupakan qiyas sarfi yang lebih masyhur dan dia merupakan lughah yang fasihah. Jadi secara lughah istilah mu'al, ya ini lebih maaf, mu'al ini yang lebih sahih secara bahasa. Lakin at-ta'bir bi mu'allal min ahli hadis jaa ala ghairi masyhur fil lughah. Akan tetapi ya pengungkapan dengan mu'allal oleh ahlul hadis, ya ini merupakan pengungkapan yang kurang masyhur secara bahasa. Boleh diungkapkan dengan mu'allalun, boleh dengan mu'allun, ya isim fa'il dari a'alla, ya isim fa'il dari a'alla bisa diungkapkan dengan mu'allal, bisa dengan mu'al, tapi yang lebih fasih adalah mu'al. Ya, adapun yang dipergunakan oleh para ulama al hadis mu'allal ini ghairu masyhur. Ya. Wa min al muhaddisin man abbara anhu bil ma'lul wa huwa dha'ifun marzulun inda ahli al arabiyyah wal lughah. Ya, sebagian ulama al hadis ada yang menggunakan istilah ma'lul. Maka ini adalah istilah yang dhaif, yang lemah menurut ahli bahasa. Jadi kalau kita coba tingkat-tingkatkan, ya isim maf'ul dari a'alla ini yang paling kuat dan paling masyhurnya adalah mu'allun. Mu'allun. Kemudian yang setelah itu mu'allalun. Ini juga benar, hanya saja kurang masyhur. Ya, yang ketiga ma'lul. Nah, ini yang lemah penggunaannya dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga ahlul hadis, tapi ahlul hadis lebih populer menggunakan apa? Mu'allal. Mu'allal. Mereka tidak menggunakan mu'al, tidak menggunakan ma'lul mayoritasnya, tapi menggunakan istilah mu'allal. Ya, jadi ada tiga ini secara bahasa. Ya, mu'allun, mu'allalun, dan ma'lul. Ya, yang lebih tepat, yang lebih kuat adalah ini. Baik. Qala istilahan. Ya. Wal haditsul ladzi uttuli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihatihi ma anna zahira salamatu minha. Secara bahasa, hadis mu'allal adalah hadis yang tampak padanya, ya, atau ketahuan padanya terdapat illah yang mencacati kesahihan hadis tersebut. Kita ulangi sekali lagi. Ya. Secara istilah, hadis mu'allal adalah hadis yang terungkap padanya sebuah cacat yang mencacati kesahihan hadis. Ya. Ma'anna zahira as-salamatu minha. Padahal secara zahir tampak selamat dari cacat. Ya. Hadis mu'allal adalah hadis yang ya terungkap padanya terdapat cacat yang mencacati kesahihan hadis. Padahal Ya, secara zahir kelihatan selamat. Ya, kelihatan selamat dari cacat tersebut. Jadi secara zahir itu kelihatan hadisnya itu sahih ya, ikhwan. Tapi terungkap oleh sebagian ulama yang mendalam ilmunya, ternyata apa? Padanya terdapat kelemahan. Padanya terdapat kelemahan. Nah, ini hadis yang mu'allal. Ya, hadis yang mu'allal. Qala ta'riful illah hiya sababun ghamidun khafiyyun qadihun fi sihhatil hadis. Yang dimaksud dengan illah adalah sebab yang rumit dan tersembunyi yang membuat cacat kesahihan hadis. Yang membuat cacat kesahihan hadis. Ya. Illah adalah sebab yang rumit. Ghamid itu rumit. Ya, dia tersembunyi. Khafiyun yang sangat halus, qadihun fi sihhatil hadis, yang membuat cacat, yang mencacati kesahihan hadis. Ya, jadi dia bukan hanya tampak. Kalau biasa gampang ya, inqita'u sanad, ya gampang. Oh ini nggak bertemu dengan ini kelihatan, ya. Tapi ini dia tersembunyi sekali. Hadisnya kelihatan sebagai hadis yang sahih. Ya, tapi setelah diteliti oleh para ulama ahlul ilal, ya, ketahuan bahwa padanya terdapat cacat. Qala fa yu'khadhu min ta'rifil illah hadza anna al-illata 'inda al-ulama al-hadis la budda an yatahaqqaqa fiha syartan. Maka diambil dari definisi illah di sini, ya, bahwa illah menurut ulama ahlul hadis, ya, haruslah terpenuhi padanya dua syarat. Ya, illah di sini yang membuat hadis itu menjadi hadis mu'allal atau hadis mu'al, padanya itu harus ada dua syarat. Yang pertama al-ghumud wal khafa. Ya. Keruwetan, ya, dan ketersembunyian. Ya. Dia begitu kompleks, ruwet, dan juga tersembunyi. Kemudian yang kedua, al-qathu fi sihhatil hadis. Ya. Yang kedua, dia mencacati kesahihan hadis. Apa ada Ustaz illah yang tidak mencacati kesahihan hadis? Ada. Ya, seperti riwayatnya siapa? Ada seorang rawi meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Padahal hadisnya bukan diriwayatkan dari Amr bin Dinar. Ya. Seperti riwayatnya Ya'la bin Ubaid, nanti akan beliau sebutkan ya. Hadisnya Ya'la bin Ubaid ya dari Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar. Di sini Ya'la bin Ubaid keliru. Al-Imam Ats-Tsauri bukan meriwayatkan hadis tersebut dari Amr bin Dinar tapi dari Abdullah bin Dinar. Nah, ini keliru, cacat, ya. Tapi dia tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Loh, kenapa Ustaz? Kan harusnya cacat ini membuat dia tidak sahih. Ya. Tidak semua cacat itu membuat hadis menjadi lemah. Misalnya ini, dia salah, keliru dia meriwayatkan. Dari Abdullah bin Dinar dia meriwayatkan Amr bin Dinar padahal harusnya Abdullah bin Dinar. Kenapa kita katakan tidak mencacati kesahihan hadis? Karena dua-duanya rawi yang tsikah. Mau Abdullah, mau Amr, dua-duanya rawi yang tsikah. Sehingga walaupun dia keliru meriwayatkan hadis itu, ya, bukan dari Abdullah bin Dinar tapi dari Amr bin Dinar, enggak berpengaruh sama sekali. Dua-duanya apa? Dua-duanya tsikah. Jadi tidak semua illah itu mencacati hadis, mencacati kesahihan hadis. Walaupun dia illah, ada sebuah cacat di sana, tapi apa? Tidak sampai membuat hadisnya menjadi hadis yang lemah. Baik. Fa in ikhtalla wahidun minhuma ka an takuna al-illatu zahiratan aw ghayra qadihatin fala tusamma inda idzin illatan istilahan. Apabila ya salah satu dari kedua syarat ini tidak ada, misalnya illahnya zahirah, yang membuat cacat hadis itu tampak sekali. Ya, maka dia bukan disebut illah. Ya. Demikian juga illahnya tidak mencacati, ya, tidak membuat mencacati kesahihan hadis. maka dia tidak disebut sebagai ilah secara istilah. Dia ilah-ilah, ya, dia memang ilah, dia sebuah cacat. Tapi ketika ilahnya itu tidak tersembunyi, atau ilahnya itu tidak sampai mencacati kesahihan hadis, maka dia tidaklah disebut sebagai ilah dalam hadis mu'allal. Qala qad tutlaqul illatu ala ghairi ma'naha al-istilahi. Kemudian beliau memberikan tanbih bahwa istilah illah, ya, ini bisa dipergunakan, kadang dipergunakan, ya, tidak sesuai dengan maknanya secara istilah. Qala inna ma dzakartuhu min ta'rifil illah fil faqrati sabiqah huwa al-muradu bil illati fi istilahil muhaddithin. Lakin qad yutlikuna al-illata ahyanan ala ayyi ta'nin muwajjahin lil hadis. Apa yang aku sebutkan dari definisi illah, bahwa dia adalah yang illah itu adalah illah yang ghamid sababun khafi, sababun ghamid khafi, ya, tuqdah au yuqdah sihatul hadis. Ya. Apa yang beliau sebutkan ini, ya, adalah illah menurut ilmu para ulama mustalahul hadis. Lakin qad yutlikuna al-illah ahyanan ala ayyi ta'nin muwajjahin lil hadis. Tapi terkadang istilah illah ini terkadang disebutkan untuk menyebutkan segala bentuk cacat yang ada pada hadis. Wa illam yakun hadza ta'nu khafiyan aw qadihan. Walaupun, ya, cacat pada hadis tersebut, ya, tidak tersembunyi atau tidak membuat kesahihan, tidak mencacati kesahihannya. Jadi ada sesuatu yang membuat hadis itu tidak sempurna. Ini disebut sebagai illah secara mutlak. Maka hendaknya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan illah. Ya, kadang ada ulama yang mengatakan hadis mu'al. Ya, hadis mu'al. Ketika dilihat ternyata mu'alnya itu, ya, atau cacatnya itu tampak. Harusnya kan enggak disebut sebagai mu'al. Ya. Tidak disebut sebagai mu'al atau mu'alal. Tidak disebut sebagai hadis mu'al. Kenapa? Syarat hadis mu'al tadi apa? Ilahnya harus tersembunyi. Kalau ilahnya itu jelas, maka dia bukan hadis yang mu'al. Tapi terkadang ada ulama yang menyebutkan dia secara mutlak. Jadi kalau hadis itu ada cacatnya, dia mengatakan hadis itu sebagai mu'al. Walaupun itu tidak tersembunyi. Qala faminan naw'il awwal, ya, ta'lilu bikadzibir rawi atau ghaflatihi atau su'u hifdzihi atau nahwi dzalika hatta laqad sama al-tirmidzi an-nasku illah. Contoh jenis yang pertama, maksudnya illah secara umum, ya, misalnya apa, pencatatan sebuah hadis, cacatnya sebuah hadis karena kedustaan seorang rawi atau karena kelalaiannya atau karena kejelekan hafalannya atau yang semisalnya. Para ulama sebagian menyebutkan hadis-hadis seperti ini hadis yang mu'al. Padahal apa? Tidak terpenuhi padanya syarat hadis yang mu'al. Kenapa? Kadzibir rawi, ya, seorang rawi berdusta. Ini kan jelas. Ya. Padahal tadi syaratnya hadis mu'al, ya, cacatnya itu apa? Harus khafi, tersembunyi. Nah, ini enggak khafi, jelas. Au su'i hifdzihi atau kejelekan hafalannya. Ini juga suatu yang jelas. Suatu yang jelas. Maka seharusnya tidak dikatakan sebagai hadis yang mu'al. Tapi ya udah, para ulama nyebutnya juga mu'al. Ya, jadi harus lihat apa makna mu'al ini. Terkadang para ulama menyebutkan pokoknya mau tersembunyi atau mau tidak tersembunyi. Ya, ketika cacat hadisnya, mereka mengatakan hadisnya itu mu'al. Hatta laqad sama Tirmidzi an-nasha illatan. Sampai al-imam at-Tirmidzi menyebutkan bahwa nasakh itu termasuk illah. Ya, hadis ini mu'al, cacat. Kita dilihat apa cacatnya? Oh, ternyata dia sudah dinasakh. Padahal hadisnya sahih, ya. Ya, hadis yang mansukh, ya, itu terkadang hadis yang sahih. Tapi sudah dinasakh hukumnya. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya mu'al. Hadisnya mu'al. Sehingga perlu kita perhatikan. Terkadang sebagian ulama menggunakan istilah mu'al, ya, ini bagi hadis yang dhaif secara umum. Ya. Hadis yang memiliki cacat secara umum. Bukan cacatnya harus tersembunyi, bukan juga cacatnya atau mu'alnya itu mencatati kesahihan hadis. Ya. Hadis mansukh kan termasuk hadis yang sahih, cuma tidak diamalkan. Ya, sudah lewat pembahasan kita tentang nasakh dan nasikh dan mansukh. Qala wa minan naw'i tsani at-ta'lil bi mukhalafatin la taqdahu fi sihhatil hadis. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ya. Kali ini contoh bahwa apa? Ta'lilnya itu tidak tampak apa? Ta'lil itu tampak ya. Sekarang ada apa? Ta'lil yang tidak mencacati kesahihan hadis. Ka'irsali ma wasalahu thiqah. Seperti memursalkan apa yang di apa disambung sanadnya oleh orang rawi yang thiqah. Ya, seperti rawi ada seorang rawi meriwayatkan sampai kepada sahabat ya dari seorang tabi'i meriwayatkan kepada Nabi SAW. Ya, dari riwayat yang lain diketahui bahwa tabi'i tadi meriwayatkan dari seorang sahabat dari Nabi SAW. Sehingga bukan lagi hadis yang mursal, tapi hadis yang bersambung. Ya, marfu kepada Nabi SAW. Maka hadisnya kita katakan sebagai hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih. Kalau binaan ala dzalika faqad qala ba'duhum min al hadisi sahih ma huwa sahihun mu'allalun. Maka dari ini sebagian ulama mengatakan ya di antara hadis yang sahih ada yang sahih mu'allal. Hadisnya sahih tapi padanya terdapat cacat. Ya. Terdapat cacat, ya. Hadisnya dia meriwayatkan dari seorang tabi disebutkan dalam hadisnya itu dari tabi'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, kenapa? Karena riwayat lain menunjukkan bahwa ada sahabat yang menghubungkan antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Sehingga para ulama mengatakan di antara hadis yang sahih ada hadis yang sahih tapi mu'allal. Oleh karena itu hendaknya seseorang benar-benar ya memperhatikan apa yang dimaksud oleh seorang ulama dengan hadis mu'al atau hadis mu'allal. Bisa jadi dia yang dia inginkan adalah mu'allal secara istilah ulama al-hadis ya atau yakni hadis yang tadi kita katakan yakni padanya terdapat cacat yang tersembunyi dan membuat hadis tersebut menjadi hadis yang tidak sahih atau illah artinya ada penyakitnya walaupun tidak tersembunyi dan juga walaupun tidak sampai mencacati kesahihan hadis. Ini yang perlu diperhatikan. Qala jalalatuhu wa diqqatuhu wa man yatamakkanu minhu. Ya, kemuliaan atau pentingnya kemudian mendalam serta siapa orang yang mutamakin dalam permasalahan ilalul hadis. Qala ma'rifatu ilalil hadis min ajal ulumil hadis. Mengetahui ilal pada hadis ini merupakan ya ilmu hadis yang paling mulia. Masya Allah, kenapa nih? Ya wa adaqqiha dan yang paling detail, paling mendalam pembahasannya. Karena bisa jadi seorang itu ahli hadis tapi dia bukan ahli ilal. Tidak semua ahli hadis itu ahli ilal. Ya. Karena memang butuh penelusuran yang sangat mendalam terhadap ilal hadis. Ya. Makanya tadi ketika kita membahas definisi ilal hadis tapi jadi apa? Apa definisi ilal tadi? Sababun ghamidun. Khafiyun, sebab yang rumit dan juga tersembunyi, sehingga tidak semua ulama hadis menguasai ilmu ilal ini. Ya. Kenapa li'annahu yahtaju ila kashfil ilalil ghamidhah al-khafiyah allati la tadhhar illa lil jahabizati fi ulumil hadis. Ya. Karena sesungguhnya dia membutuhkan untuk menyingkap cacat-cacat yang begitu rumit dan begitu tersembunyi yang tidak tampak melainkan oleh orang-orang yang jahabizah ya orang-orang yang sangat ahli yang sangat pakar dalam ilmu hadis. Jadi enggak semua orang, enggak semua ulama hadis itu ahli illah. Tidak semua ulama ahlul illah. Ya, hanya yang pakar, yang sangat pakar dalam permasalahan ilmu hadis. Wa innama yatamakkanu minhu wa yaqwa ala ma'rifatihi ahlul hifd wal khibrah wal fahmi tsaqib. Ya, oleh karena itulah yang memiliki kemampuan dan sangat kuat dalam mengetahui ya illah pada hadis ini adalah ahlul hifdz, ya, ulama-ulama yang sangat luas hafalannya, wal khibrah, yang memiliki yang sangat memiliki kepakaran yang sangat mendalam, wa fahmi tsaqib, dan pemahaman yang sangat mendalam. Ya, jadi yang tahu tentang illah hadis ini adalah apa, ulama-ulama yang sangat luas ya hafalan hadisnya, demikian juga kepakarannya serta mendalam pemahamannya. Walihada lam yakhud ghimaratu ya ghimaruhu illa alqalil minal a'immah. Oleh karena itu tidaklah masuk ke dalam bidang ini kecuali hanya sedikit saja dari para imam-imam ahlul hadis. Ya, jadi tidak semua ahlul hadis itu ahli dalam permasalahan illah. Ya, illal qalilu minal a'immah kabni madini wa ahmad wal bukhari wa abi hatim wa daruqutni. Ya, kecuali hanya sedikit saja di antara para imam seperti Ali bin al-Madini, al-imam Ahmad bin Hanbal, al-imam al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, demikian juga al-imam Abu Hatim dan al-imam ad-Daruqutni. Ini adalah para a'immah yang dikenal memiliki pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan ya illatul hadis. Ya, ini lima imam. Ibnu al-Madini, Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Hatim dan Ad-Daruqutni. Ya, ini imam-imam yang sangat mendalam pemahaman terhadap illah. Qala illa ayyi isnadin yatatarraqu at-ta'lil. Pada sanad yang seperti apa, ya, yang dipengaruhi oleh illah. Ya. Pada sanad yang seperti apa? Ya. Illah itu ada. Ya. Jawabannya adalah pada sanad yang kelihatan sahih. Kalau sanad yang jelas kedhaifannya, ya, bukan illah namanya. Karena dia tadi apa? Illah tadi apa? Sabab khafi, ghamid. Sebab yang tersembunyi dan rumit. Kalau jelas kelihatan hadisnya dhaif, sanadnya terputus, gampang, ya. Itu bukan lagi illah. Karena dia tidak lagi tersembunyi. Qala yatatarraqu at-ta'lilu ila al-isnad al-jami' syurut as-sihhah dhahiran. Maka illah itu berlaku atau menimpa ya sebuah sanad atau sanad-sanad yang mengumpulkan syarat ya hadis sahih secara zahir. Secara zahir kelihatan sahih. Li'anna al-haditha dha'ifa la yahtaju ila al-bahthi 'anil illah aw 'an illalihi. Ya, karena hadis yang kelihatan sahih enggak perlu kita kemudian meneliti illahnya. Kalau yang dia kelihatan dhaif, jelas ya, hadisnya misalnya munqati, si fulan enggak mendengar dari si fulan, terjadi keterputusan, ya sudah. Mudah ya, hadisnya lemah. Ya. Kenapa? Iz innahu mardudun la yu'mal bihi. Karena kalau hadis dhaif, ya jelas tertolak, enggak diamalkan. Sehingga hadis mu'al itu illah itu hanya hanya dibahas dalam hadis-hadis yang secara zahir kelihatan sebagai hadis yang sahih. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya bima yusta'anu ala idrakil illah. Bagaimana apa yang membantu kita untuk mengetahui illah pada sebuah hadis? Qala yusta'anu ala idrakil illah bi umur minha ya tafarrudur rawi, kemudian mukhalafatu ghairihi lahu. Yang bisa membantu untuk mengetahui adanya illah pada sebuah hadis, yang pertama adalah berkesendiriannya seorang rawi, hanya dia sendiri yang meriwayatkan misalnya. Nih, kalau misalnya ada orang yang berkesendirian, nah ini perlu dicurigai. Sekian banyak ulama yang mengambil hadis, kok cuma dia sendiri yang meriwayatkan? Ya, jangan-jangan ada illahnya. Kemudian yang kedua, mukhalafatu ghairihi lahu, ya ada yang menyelisih dia. ada penyelisihan terhadap riwayatnya. Kenapa kok ini berbeda riwayatannya? Pasti ada sesuatu. Kemudian yang ketiga, qara'in ukhra tandamu ila ma taqaddam fil firqa fil fikrataini, ya, hamzah wal ba. Kemudian indikasi-indikasi lainnya yang bisa kita tambahkan pada indikasi yang pertama dan kedua. Qala hadhil umur tunabbihu al-arif bihadzal fan ila wahma waqa'a min rawil hadis. Hanya saja, kata beliau, perkara-perkara ini diingatkan oleh orang-orang yang pakar dalam bidang ini. Mereka mengatakan bahwa ini muncul dari wahm, kesalahan atau kekeliruan yang terjadi pada seorang rawi hadis. Imma bi kashfi irsali fi hadithi rawahu mausulan, ya, bisa jadi dalam bentuk tersingkapnya sebuah hadis yang mursal, riwayat yang mursal dari apa yang dia riwayatkan secara mausul, secara bersambung. Artinya terungkapnya keterputusan pada sebuah hadis yang dia riwayatkan secara bersambung. Wa imma bi kashfi waqfin fi hadithi rawahu marfu'an, atau tersingkapnya sebuah hadis yang sebenarnya mauquf tapi dia riwayatkan secara marfu. Wa imma bi kashfi idkhalihi haditsan fil hadis, atau ketahuan dengan tersingkapnya, ya, dengan diketahuinya dia memasukkan sebuah riwayat hadis ke hadis yang lainnya. Jadi hadisnya itu mudraj. Dia tambahkan riwayat yang lain, dimasukkan ke dalam satu riwayat karena kesalahannya tadi. Au ghairi dzalika minal awham, atau kesalahan-kesalahan lainnya, kekeliruan-kekeliruan lainnya. Bihaitsu yaqlibu ala dhannihi dzalik, ya, fa yahkum bi adami sihhatil hadis, ya. Dia meriwayatkan hal tersebut karena inilah yang dia anggap lebih tepat. Jadi dia rawi, bukan dia dengan sengaja melakukan hal tersebut karena dia menganggap, oh, inilah yang sebenarnya, yang apa, yang benar, bahwa hadisnya ini apa, misalnya mausul, kata dia. Dia meriwayatkan secara mausul. Ini yang kayaknya yang benar. Kemudian dia riwayatkan secara mausul. Padahal yang benar apa? Mursal. Ya, ini yang benar, marfu sampai Nabi SAW. Padahal dia cuma sampai sahabat misalnya. Ini yang terbetik pada benak dia seperti itu. Ya, hadis ini, ya, bersambung sanadnya. Padahal apa? Terdapat keterputusan. Hadis ini marfu sampai Nabi SAW. Padahal sebenarnya mauquf. Ya. Atau menurut dia, oh, hadis ini masuk pada hadis ini, padahal apa? Padahal tidak, ya, dua hadis yang terpisah. Ini yang menyebabkan terjadinya hadis yang mu'al tadi. Taib. Ma huwa at-tariqu ila ma'rifatil mu'allal? Ya. Bagaimana cara mengetahui sebuah hadis itu adalah hadis yang mu'allal? Ya, jalannya, ya, ini apa? Cuma satu, membandingkan periwayatan. Ya, jadi riwayat itu memang dibanding-bandingkan semua, dikumpulkan semuanya lalu dibandingkan satu-satu, baru ketahuan. Ya, oleh karena itu hanya sedikit saja di antara para ulama yang mengetahui hadis-hadis mu'allal ini. Ya, karena apa? Memang perlu keluasan ilmu yang sangat mendalam. Ya, keluasan ilmu dan pemahaman yang sangat mendalam. Dia perlu mengumpulkan semua riwayat, kemudian dari riwayat itu dibandingkan satu persatu. Ini, baru ketahuan nanti, oh, kok ini ada yang beda sendiri. Ya, kok ada yang beda sendiri? Berarti apa? Ada masalah di sini. Kata beliau, at-tariqu ila ma'rifatihi. Ya. At-tariqu ila ma'rifatihi. Huwa jam'u turukil hadith. Metode untuk mengetahui ilal hadith adalah mengumpulkan seluruh jalan hadith. Wa nadharu fi ikhtilafi ruwatihi. Kemudian memperhatikan perbedaan-perbedaan dari rawi-rawi yang ada. Wal muwazanatu baina dhabtihim wa itqanihim, lalu menimbang antara kedzabatan dan kemungkinan mereka. Ya, untuk melakukan tarjih tadi dikumpulkan, kemudian terjadi khilaf ini. Ada yang meriwayatkan seperti ini, ada yang meriwayatkan seperti ini. Ya, kemudian yang mana yang lebih kuat ini? Yang mana yang lebih dhabt? Ya. Siapa yang lebih kuat ini antara dua rawi yang berbeda ini? Tsummal hukmu ala riwayatil ma'lulah, baru kemudian difonis, oh, ini yang ma'lul. Ya, ente kira ilmu hadis gampang. Ya. Ente kira ilmu hadis gampang. Barakallahu fikum, ya. Makanya enggak ada yang masuk ilmu hadis, ya, menjadi ahli hadis itu melainkan orang-orang yang luar biasa, ya. Orang-orang hebat yang masuk yang menjadi ahli hadis. Bukan satu hal yang mudah, ya, dia harus kumpulkan semua riwayat, kemudian dia bandingkan semua riwayat, kemudian ketahuan ada yang berbeda ini ditimbang, nah, mana yang lebih kuat, baru ketahuan. Ya, summal hukmu ala riwayah al-ma'lulah, barulah kemudian dihukumi riwayat tersebut sebagai riwayat yang ma'lul. Ya, begitu mekanisme untuk mengetahui hadis itu ya mu'allal. Kemudian permasalahan selanjutnya, aina taqa'ul illah, di mana terjadinya illah? Qala taqa'ul illatu fil isnadi wa huwa akthar kata'lil bil waqf wal irsal. Di mana terjadinya illah? Yang pertama terjadinya pada sanad. Dan ini yang mendominasi, ini yang lebih banyak. Seperti sesuatu yang dihukumi apa? Kata'lil bil waqfi wal irsal. Seperti illah ya, yang menunjukkan bahwa hadis itu mauquf, atau illah yang menunjukkan bahwa hadis itu mursal. Nah, ini banyak sekali. Banyak sekali. Demikian juga wattaqa'u fil matan wa huwa al-aqall mithlu hadithi nafyu qira'atil basmalah fi shalah. Kemudian juga terjadi pada matan, dan ini lebih sedikit. Contohnya hadis yang menafikan bacaan basmalah ketika salat. Ya, beliau mengisyaratkan kepada hadis Al-Walid Ibn Muslim yang dia mengatakan shalaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa kanu yastaftihuna bilhamdulillah. Ya, hadisnya itu ada hadis Al-Walid bin Muslim, ini dikatakan mu'al oleh para ulama ya, ketika Al-Walid bin Muslim mengatakan aku salat di hadis Al-Walid bin Muslim yang apa bersambung kepada Anas bin Malik, kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa aku sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan Utsman, kemudian mereka membuka sholat mereka dengan ucapan Alhamdulillah. Ini kata para ulama, ya, hadisnya mu'al, menafikan baca pembacaan basmalah dalam sholat. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita bongkar hadisnya ini ya, Al-Walid Ibn Muslim. Ya, kenapa para ulama sampai mengatakan hadisnya mu'al? Hadisnya Al-Walid Ibn Muslim dalam Sahih Muslim kalau saya tidak salah. Baik. Kala kemudian kata beliau, hal illatu fil isnadi taqda fil matan. Itu catatan antum ya, catatan. Nanti suatu saat antum kalau misalnya sudah punya keahlian, coba merujuk kalamnya para ulama tentang riwayatnya Al-Walid Ibn Muslim ya, dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Anas bin Malik salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, kemudian mereka tidaklah membuka salat mereka melainkan dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, atau mereka membuka salat mereka dengan Alhamdulillah. Ya. Baik. Ini ada kalamnya Imam Syafi'i juga dalam riwayat Al-Walid Ibn Muslim tadi. Baik. Qala hal illatu fil isnadi taqdahu fil matan? Ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah illah pada sanad ini membuat cacat matannya? Ya. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, qad taqdahu fil matni ma'a qadhiha fil isnad. Bisa jadi cacat pada sanad ini juga membuat cacat matannya. Wa dzalika mithlu ta'lil bil irsal. Contohnya ta'lil karena irsal. Ya, ta'lil yang dikarenakan irsal. Ya, otomatis kan kalau dia mursal enggak bisa disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, berarti matannya cacat karena tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam. Ya enggak? Ya. Sehingga matanya tidak diterima bahwa itu berasal dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Mursal dia, irsal. Ada irsal di sana. Wa qad taqdahu fil isnad khasatan wa yakunul matnu sahihan. Dan bisa jadi, barakallahu fikum, ya, illahnya itu cuma mencatati sanad, tapi dari sisi matan tidak ada masalah. Ini tadi yang kita sempat singgung. Ya. Jadi secara sanad, dia ada illah di sanadnya. Ya, tapi apa? Matanya tetap sahih. Gimana Ustaz? Kok bisa? Contohnya kata beliau, mithlu hadithi Ya'la bin Ubaid an Tsauri an Amr bin Dinar an Ibni Umar marfu'an. Seperti apa? Seperti hadisnya Ya'la bin Ubaid. Dia meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar marfu'an. Nah, ini kasih tanda Amr bin Dinar. Ya. Riwayatnya Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar secara marfu'. Al-bayyani bil khiyar. Nabi SAW mengatakan dua orang yang berjual beli ini memiliki hak untuk memilih. Qala faqad wahima ya'la ala Sufyan ats-Tsauri fi qawlihi Amr bin Dinar innama huwa Abdullah bin Dinar. Maka Ya'la telah keliru ya ketika menyampaikan dari Sufyan ats-Tsauri ya dengan ucapannya Amr bin Dinar, padahal yang dimaksud adalah Abdullah bin Dinar. Jadi riwayat itu sudah dikumpulkan, ternyata ats-Tsauri itu meriwayatkan hadis tadi bukan dari Abdullah bin Dinar, tapi dari siapa? Bukan dari Amr bin Dinar, tapi dari Abdullah bin Dinar. Berarti riwayatnya Ya'la cacat, mu'al. Kenapa? Karena Sufyan meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Dinar, bukan dari Amr. Salah antum Ya'la. Ya? Sufyan ats-Tsauri itu meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar, bukan dari Amr bin Dinar. Ya. Berarti mu'al enggak ini? Mu'al. Ya. Tapi tidak apa? Tidak mencacati kesahihan hadis. Fa hadzal matn sahih. Matanya tetap sahih. Walaupun Ya'la melakukan satu kesalahan, ya, dia meriwayatkan dari Sufyan dari Amr bin Dinar, keliru. Harusnya dari Sufyan dari Abdullah bin Dinar, ini sebuah kesalahan. Tapi matan yang disampaikan tetap sahih. Loh, kok bisa Ustaz? In kana fi isnadi illatun ghalat li'anna kullan min Amr wa Abdullah wa in kana fil isnadi illatun ghalat li'anna kullan min Amr wa Abdullah bin Dinar thiqah. Walaupun dalam sanadnya tadi terdapat kesalahan, Amr bin Dinar, Abdullah bin Dinar ketukar sama sama Amr bin Dinar, Abdullah bin Dinar ketukar sama Amr bin Dinar. Tapi kedua-duanya rawi yang thiqah, walaupun ketukar, ya nggak jadi masalah. Karena dua-duanya apa? Rawi yang thiqah. Mau Amr bin Dinar, mau Abdullah bin Dinar, dua-duanya adalah rawi yang thiqah. Ya, jadi nggak masalah mau ketukar, kecuali dia riwayatkan misalnya dari seorang rawi Amr bin Dinar tadi, dia keliru bukan Amr bin Dinar, tapi seorang rawi yang dhaif misalnya, dia keliru bukan Amr bin Dinar. Tapi rawi yang dhaif harusnya. Nah, maka ini berpengaruh juga terhadap kesahihan matan. Tapi karena Amr bin Dinar dan Abdullah bin Dinar sama-sama rawi yang thiqah, maka tidak ada masalah. Fa ibdalu thiqatin bi thiqatin la yadurru sihatal matni. Maka penggantian thiqah dengan thiqah tidaklah memudaratkan kesahihan matan. Wa in kana siyaqul isnadi khata'an, walaupun sanadnya keliru. Ya. Jadi apa? Tidak selalu cacat pada matan menyebabkan cacat pada cacat pada sanad mengakibatkan cacat pada matan. Ya, cacat dia salah. Gimana? Abdullah bin Dinar dia tukar namanya menjadi Amr bin Dinar. Ini sebuah kesalahan. Namun tidak memudaratkan matan. Kenapa? Mau Amr bin Dinar, mau Abdullah bin Dinar, keduanya lah rawi yang thiqah. Ya. Jadi ada ilal yang cacat pada sanadnya tapi tidak pada matannya. Kemudian kita tutup pembahasan kita di sore hari ini barakallahu fikum dengan asyharul musannafat fihi, ya, kitab-kitab karya para ulama yang masyhur dalam bab ini, yakni yang membahas hadis mu'allal. Yang pertama, Kitabul Ilal karya Al-Imam Ibnul Madini. Nah, ini kan salah satu jahabidah tadi. Ya, Ali Ibnul Madini. Qala Ilalul Hadis Ibnu Abi Hatim, kemudian kitab Ilalul Hadis karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Kemudian Al-Ilal wa Ma'rufatul Rijal, ya, Al-Ilalu wa Ma'rifatul Rijal karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Taib, Al-Ilal Al-Kabir wa Ilalul Shaghir lit-Tirmidzi karya Imam Tirmidzi. Qala Al-Ilalul Warida fil Ahaditsin Nabawiyah lidaruqutni, ya. Jadi ini tadi tuh imam-imam yang ahli hadis, ya. Wa huwa ajma'uha wa awsa'uha, dan kitab Al-Ilal Al-Waridah fi Hadits An-Nabawiyah karya Al-Imam Ad-Daruqutni ini adalah yang paling mengumpulkan dan paling luas pembahasannya. Jadi ini kitab ilah yang paling luas pembahasannya karya Al-Imam Ad-Daruqutni. Dan demikian juga ada kitab dari ulama di masa kita. Ya, ini ditulis oleh Syekh Masyaikhina Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Judulnya Hadis Mu'allah zahiruha sihah. Hadis-hadis yang mu'al yang secara tampak zahirnya dia sahih. Ini karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Ya, dengan demikian selesai kita dari pembahasan hadis yang muallal. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, yakni al-mukhalafah lis-siqah. Penyelesaian terhadap rawi-rawi yang siqah. Baik, ya, ada pembahasan di bawahnya, mudraj, maqlub, mazid fi muttasil asanid, muttarib dan musahhaf. Apa itu Ustaz? Istilah-istilah apa itu Ustaz? Mudraj, maqlub, ya. Nah, ini istilah-istilah mustalahul hadis. Ini lah gunanya kita belajar ilmu mustalah. Ya. Jadi biar kita tahu kadar diri kita, ya. Banyak yang kita enggak tahu, ya. Taib, nakifilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.